ada ceramah muhadharah daripada khatibu sunnah, daripada wa'idu sunnah al-Yamaniyah, Syekh Abdullah Az-Zammari, Zammar, tentang perkara orang yang memiliki dhul wajahain, dua wajah, bisa dia pasang dua wajah di dunia dan di akhirat. Para jemaah rahmatullah, na'udzubillah, azabnya sangat mengerikan, ya Allah subhanahu. Ya, beliau para jemaah rahmatullah dikenal dengan khatibu sunnah, dikenal dengan wa'idu sunnah. Ceramah-ceramah beliau itu banyak tentang mau'idah dan banyak tentang masalah bagaimana melunakkan hati, masalah neraka, masalah azab. Para jemaah rahmatullah, itu memang ahli beliau dalam bidang itu. Ya, kalau antum mau mendengarkan ya ceramah-ceramah beliau, buka di tentang ulama Yaman, terdapat